Tajamnya cintamu jadi pacar. Kalau memang datang lagi cinta meracuni jiwa. Sakit ada sakit, rasanya tak menentu. Berdiri pun salah, duduk pun gelisah. Penyakit asma. Sakit rasanya tak menentu. Berdiri pun salah, duduk pun gelisah. Penyakit asma. Aduh sakit. terpijak kaki, lebih hancur hatiku ini. Nasi yang ku makan terasa gurih, air yang ku minum bagaikan whisky, karena akhirnya semua janji kini tiada. Semua janji ini tiada.

tahun pacaran, belum juga ada jawaban. Kalau cuma suka-sukaan, lebih baik putus hubungan. Ayo dong mas, katakan terus terang. Kapan sih mas, aku akan dilamar? Aduh pacarku, sabarlah kamu menunggu. Pasti aku melamarmu, kan ku jual sapi dulu. Kujual sapi dulu. Aduh pacarku, sabarlah kamu menunggu. Pasti ku melamarmu kan ku jual sapi. Jangan.